بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'i Ibn Salik fi Tawdih Alfiyat Ibn Malik At-Tawqid. Nah, kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Bin nafsi au bil aini ismu ukida ma'a bamirin tabaqal muakkada wajma'huma bi af'ulin intabi'a ma laisa wahidan takun muttabi'a. Wa qulla nidqur fi shumuli wakila kilta jami'an bi dhamiri musala wasta'malu aydan ka kullin fa'ila min amma fi at-tawqidi mithla an-nafila wa ba'da kullin akadu bi ajma'a jama'a ajma'ina thumma juma'a wa duna kullin qad yaji'u ajma'u jama'u ajma'una thumma juma'u jama'u ajma'una thumma juma'u wa ayyu fit tawqidu mangkurin kubil wa ayyu fit tawqidu mangkurin kubil wa anuhatil basatil man usyamil wa anuhatil basatil man usyamil wa gnabi kilta fi mutanna wakila wa gnabi kilta fi mutanna wakila an wazni fa'ala wa wazni af'ala an wazni fa'ala wa wazni af'ala wa in tu'akkidi dhamiral muttasil bin nafsi wal aini fa ba'dal mufasil bin nafsi wal aini fa ba'dal mufasil anaitu da'rafi wa akkadu bima siwahuma wal qaidu la yultazama siwahuma wal qaidu la yultazama wa ma min at tawqidi lafdhiyun yaji wa ma min at tawqidi lafdhiyun yaji muqarraran ka qawlika ruji ruji muqarraran ka qawlika ruji ruji wa la tu'id lafdha dhamirin muttasil illa ma allaf billadhi bihi wusil illa ma allaf billadhi bihi wusil kadal khurufu wairu ma tahassa kadal khurufu wairu ma tahassala kadal khurufu wairu ma tahassala bihi jawabun kana'am wa kabala bihi jawabun kana'am wa kabala wa mudbarraf illadhi qadim fasol wa mudbarraf akid bihi kulla dhamirin ittasal akid bihi kulla dhamirin ittasal. Pembahasan tentang at-tawqid fihi masail. Al-mas'alatul ula at-tawqid lughatan at-taqwiyah. Lafaz tawqid menurut bahasa artinya menguatkan. Wastilahan wa tabi'un yuqarriru matbu'ahu bi i'adati lafzihi au bi alfadin mahsusatin. Sedangkan tauqid menurut istilah adalah salah satu tawabi' yang berfungsi menetapkan atau menguatkan matbu'nya dengan cara mengulangi lafadz matbu'nya atau dengan lafadz-lafadz tertentu. Taib. Asalnya at-tauqidu naw'ani lafdhiyun wa ma'nawiyun. Tauqid ada dua macam, ada tauqid lafdhi, ada tauqid ma'nawi. Wal lafdhiyu huwa bi'adati lafdhi matbu'ihi au bi muradifihi. Tauqid lafdhi itu tauqid dengan cara mengulangi lafaz matbu'nya atau dengan menyebut muradifnya. Muradif lafaz berbeda tapi maknanya sama, yang semakna. Nah, ja'a Zaidun, Zaidun. Zaidun yang kedua tauqid lafdhi. Ja'a hadara Zaidun. Hadara tauqid lafdhi, hadara muradif dari ja'a. Wal ma'nawi wa tauqidul matbu'i bi alfadin mahsusatin. Sedangkan tauqid ma'nawi adalah tauqid yang menguatkan matbu'nya dengan lafaz-lafaz tertentu. Nahu ja'a Zaidun nafsuhu. Nafsuhu tauqid ma'nawi karena lafaz an-nafsu termasuk lafaz tertentu yang dipakai untuk mentauqidkan matbu'nya. Asalisah at-tauqidul lafzi yattabi'u matbu'ahu fi jami'il umuri mutlaqan. Tauqid lafzi mengikuti matbu'nya dalam segala perkara secara mutlak. Karena memang cuma diulangi saja, berarti apa adanya. Naam, semuanya sama. I'rabnya, lafadznya dan lain-lainnya. Arabiyah alfadun mahsusatun litauqidil ma'nawi hiya an-nafs wal 'ain wa kullun wa jami' wa 'amma wa kila wa kilta. Lafaz-lafaz tertentu yang digunakan untuk tauqid ma'nawi adalah an-nafsu, al-'ain, kullun, jami'un, 'ammatun, kila dan kilta. Al-khamisah an-nafsu yu'akkadu biha al-mufradu wal-muthanna wal-jam'u. Untuk lafaz an-nafsu bisa dipakai untuk mentauqidi matbu' yang mufrad, musanna dan jama'. Wal-muthanna wal-jam'u bilafzi anfus. Namun kalau mu'akkadnya atau matbu'nya musanna dan jama', lafaznya pakai anfus. Wajib tisaluha bidhamirin mutabiqin lil mu'akkad, dan lafaz ini harus bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan mu'akkadnya atau matbu'nya. Nahwu ja'a Zaidun nafsuhu, ja'a az-zaidani anfusuhuma, ja'a az-zaiduna anfusuhu. Ya, kalau sudah musanna dan jamak pakai lafaz anfus. Dan lafaz ini nafsun atau anfus harus pakai dhamir yang sesuai dengan muakkadnya atau matbu'nya. Kalau mufrad mudzakkar ya nafsuhu, kalau mufrad muannas ya nafsuha, ya. Kalau musanna ya anfusuhuma, kalau jamak ya anfusuhum. Kalau jamak muannas salim anfusuhunna. Na'am, wa hakadha. As-sadisah al-ain yu'akkadu biha al-mufrad wal-musanna wal-jam'u. Lafaz al-ain juga bisa dipakai untuk taukid bagi mu'akkad yang mufrad, musanna dan jama'. Wal-musanna wal-jam'u bilafdi a'yun. Sedangkan mu'akkad musanna dan jama' maka taukidnya pakai lafaz a'yun. Wajib tisaluha bidhamirin mutabiqin lil mu'akkad, dan juga wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan mu'akkadnya. Nahwu ja'a Zaidun 'ainuhu, ja'a Zaidani a'yunuhuma, ja'azaiduna ayunhum. Jadi lafaz al-ain hukumnya sama dengan lafaz an-nafsu. Ya, na'am. Asabi'ah. Kullun wa jami'un wa 'amatun. Yu'akkadu biha al-mufrad wal jam'u wa la yu'akkadu biha al-musanna. Lafaz kullun, jami'un dan 'amatun bisa dipakai untuk mentaukidkan mu'akkad yang mufrad dan jamak. Tapi tidak bisa dipakai untuk taukid musanna, ya. Nahu ja'al jaisu kulluhu boleh, jami'uhu boleh, amatuhu boleh. Ja'atil qabilatu kulluha au jami'uha au amatuha. Ja'atin nisa'u kulluhunna, ja'ar rijalu kulluhum au jami'uhum au amatuhum. Ja'atin nisa'u kulluhunna au jami'uhunna au amatuhunna. Wajib tisaluha bidomir mutabik lil muakkad. Lafaz ini juga wajib bersambung dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya. Asaminah kila wa kilta yu'akkadu bihal musanna. Kila dan kilta ini yang dipakai untuk mentaukidkan muakkad yang musanna. Kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Nahu ja'a az-zaidan kilahuma. Ja'atil hindani kiltahuma. Wajibu ayat tasila bihima dhamirun ya'udu 'alal muakkad. Ini juga wajib bersambung dengan dhamir yang kembali kepada muakkadnya. Naam. Kalau tidak bersambut dengan dhamir tapi mudhaf kepada isim dhahir, kila rajulain, kiltal mar'atain dan yang semisalnya, maka i'rabnya muqaddar 'alal alif seperti isim maksur. Naam. Dan saat itu naam i'rabnya muqaddar. Dan saat itu bukan sebagai taukid. Nah. Ja'a kila rajulain. Kila jadi fa'il, ya. Nah. At-tasiyah idza urida taqiyah at-taukid fa yajuzu. Idza urida taqiyah tu taukid fa yajuzu. Ayyuta ba'da kulli bi ajma' wa ba'da kulli bi jam'a wa ba'da kullihim bi ajma'in wa ba'da kullihinna bi juma'. Kalau ingin memperkuat taukid, maka boleh setelah lafadz kulluhu ditambahi ajma'u, setelah kulluha ditambahi jam'a'u, setelah kulluhum ditambahi ajma'un, setelah kulluhunna ditambahi juma'. Kalau Allah Ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'um. Wa taqulu ja'al jaisu kulluhu ajma'u wal qabilatu kulluha jam'a'u wal nisa'u kulluhunna juma'. Nah. Al-'asyrah qad yu'akkadu bi ajma' wa jam'a' wa ajma'in wa juma' biduni kul. Terkadang lafaz ajma', jam'a', ajma'in, juma' jadi taukid tanpa didahului oleh kulun sebelumnya. Nahu qawli ta'ala la'uwiyannahum ajma'in. Al-hajah ta'asrah wa qadyu'ta ba'da ajma' bitawabihi wa yu'akta' wa absa' wa abta'. Setelah ajma' terkadang ditambah kuat dengan tawabihnya akta' absa' abta'. Nah huja'al qawmu kulluhum ajma'un akta'un absa'un abta'un. Athaniyat asah la yajuzu tasniyatu ajma' wa jam'ah istighna'an an dhalika bilafdhi kila wa kilta. Enggak boleh lafaz ajma' dan jam'ah dimusanakan. Cukup dengan lafaz kila dan kilta sebagai gantinya. Fala taqul ja'al jaisani ajma'ani. Kamu enggak boleh mengatakan ja'al jaisani ajma'ani. Wala ja'atil qabilatani jam'awani. Enggak boleh juga mengatakan ja'atil qabilatani jam'awani. Istighna'an bikila wa kilta anhuma. Cukup pakai kila dan kilta. Wajaza dalika al-kufiyun, tapi ahli nahwu kufah membolehkannya. Ahli nahwu bashoh enggak boleh. Ahli nahwu kufah boleh ya. Makanya banyak yang senang dengan ahli nahwu kufah itu ya. Nah, semuanya boleh-boleh saja. Nah. Baik. Enggak usah terlalu kenceng kelarangannya ya. Boleh-boleh saja kalau mau. Tapi kalau tanya lebih baik mana, mereka jawab lain. Lebih baik pakai kil dan kilta. Tapi kalau masalah boleh, boleh-boleh saja ya. Nah, enggak usah dilarang. Wa dzalika qauluhu rahimahullah. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa hni bi kilta fi musanna wa qila. An wazni fa'la wa wazni af'ala. Wa wazni af'ula. Naam. Cukup pakai kilta dan kila kalau musanna. Tidak perlu memusanakan wazan fa'la atau af'ula. Nah. Nah, beliau ngomong cukup, nah, berarti enggak ngelarang ya. Cukup pakai kilta sama kila. Berarti enggak ada larangan kalau pakai wazan fa'la dan af'ula yang dimusanakan untuk mentaukidkan musanna seperti pendapat ahli nahwu kufah. Asalisa ta'assah yang ke-13 at-taukidul ma'nawi yattabi'u matbu'ahu fi i'rabihi wa ta'rifihi. Taukid ma'nawi mengikuti matbu'nya dalam i'rab dan ma'rifatnya. Wakhtalafa nuhatu fi jawazi taukidin nakirah ala salah satu akwal. Dan para ulama ahli nahwu berbeda pendapat tentang mengikuti nakirahnya ya. Terbagi menjadi tiga pendapat. Al-awwal al-man'u mutlaqan, larangan secara mutlak. Wa hadha qawlu jumhuril basriyin. Di pendapat kebanyakan ahli nahwu Basrah melarang na'am mentaukidkan nakirah. Athani al-jawazu mutlaqan wa hadha qawlu ba'dil kufiyin. Naam, boleh secara mutlak. Ini pendapat sebagian ahli nahwu kufah. Athalis at-tafsil, yang ketiga dirinci. Fayjuzu in afada tawqituha. Naam. Boleh kalau berfaedah ya. Ini salah tulis ya. Wam tunia, kasih ya. Dan dilarang. Padahal misalnya wam tu ni'a dan dilarang illam yufid, jika tidak berfaedah. Wa hadzal qaulul ahfas wa jumhurul kufiyin, adalah pendapat al-ahfas dan sebagian besar ahli nahwu kufah. Nahwu sumtu syahran kullahu. Nah, jadi mu'akadnya nakirah saharan boleh ditaukidkan kullahu. Wal murad bil mufid fi hadhihi masalah, yang dimaksud berfaedah dalam masalah tauqid ini adalah antakuna nakiratul muakkadatu mahdudatan. Enggak pakai titik tapi pakai ha ya, mahdudatan. Ayakuna tauqid bi'alfadil ihata wasyumul kama fil mithal. Yang dimaksud mufidah dalam masalah tauqid ini adalah nakirah yang ditaukidkan itu terbentuk mahdudah, terbatas. Terbatas hari, terbatas waktu ya, dan menggunakan lafaz yang bersifat umum, ihata tauqidnya, yaitu lafaz kullu. Seperti contoh di atas, sumtu syahran, syahran itu nakirah tapi mahdudah, 1 bulan, 30 hari atau 29 hari, ya kan. Kemudian tauqidnya pakai lafaz ihatah atau syumul, itu lafaz kullun, maka hal ini boleh. Sumtu syahran kullahu, aku puasa 1 bulan penuh, begitu ya. Kalau tidak seperti ini, maka kembali ke dua pendapat. Ada yang mengatakan dilarang secara mutlak, ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Yang boleh-boleh itu biasanya kufa-kufa itu ya. Nah, baik. Tak banyak aturan ya. Nah, kalau alinahu basa terlalu banyak aturan, maka banyak yang enggak suka juga ya. Tapi yang disiplin ya suka ya. Nah, baik kalian gitu loh. Kalau terlalu banyak tata tertib enggak suka ya. Nah. Tapi kalau orangnya itu enggak neko-neko seneng ya. Nah. Tapi kebanyakan enggak suka banyak aturan ya. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Pengennya boleh semua ya kan. Nah, barakallahu fikum. Enggak ada yang protes kan? Nah, ya. Sorry. Selama tidak dilarang oleh syariat, maka tidak apa-apa. Tapi kalau merupakan tata tertib dan kesepakatan bersama, maka dalam syariat ada tuntunan al-muslimuna ala syurutihim. Kalau tidak mengikuti tata tertib, berarti kalian melanggar syariat. Ya, kita sampaikan argumentasi santri yang gak paham tentang syariat itu ya, tapi berdalih syariat. Ya kan gak ada tuh dalam syariat ya, main ke lapangan itu. Mana dalilnya? Al-Quran, sunnah tentang larangannya. Kenapa harus dilarang? Ada tata tertib yang merupakan kesepakatan dalam komunitas itu ya. Nah, selama KBM selama belum di sepakati untuk ke lapangan, sementara enggak boleh. Kok dia nekat dengan alasan tadi enggak ada dalil larangan dari Al-Qur'an wa Sunnah. Jawabannya kamu pahamnya salah. Ada hadis al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu harus taat dengan kesepakatan mereka. Kalau tidak sepakat, kalau sudah sepakat terus dilanggar berarti menyalahi kesepakatan, malah dilarang oleh syariat ya. Nah, paham. Wajib nyatet. Mana dalilnya? Wajib dicatat. Al-Qur'an was sunnah. Kesepakatan dalam kelas pelajarannya wajib dicatat. Nah, kalau nyatat berarti melanggar kesepakatan, berarti melanggar syariat. Ya. Seperti itu. Nah. Baik, kembali ke pelajaran ya. Nah. Kembali. Baik, wallahu ta'ala bissawab. Nah. besok saja ya. Sudah terlanjur diputus pakai pembahasan kesepakatan tadi ya. Baik, memang sengaja saya sampaikan seperti itu karena ada sebagian santri yang nggak paham tentang masalah itu ya, sampai ngelawan pengurusnya, ngelawan ustadznya, jelek-jelekan pondoknya.